Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama berkumpul di channel Radio Muslim atau di 1467 AM untuk bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita berkaitan dengan agama Islam ini. Semoga upaya para pendengar sekalian untuk menyimak kajian ini dicatat oleh Allah SWT menjadi amal kebaikan yang dapat memberatkan timbangan di hari kiamat nanti. Shalawat dan salam marilah kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita, orang yang sangat kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul bait beliau, kemudian juga para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in, dan semua orang yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan keutamaan ilmu. Berkaitan dengan keutamaan ilmu. Bahwasanya tidak ada hal yang lebih mulia di alam semesta ini melebihi kemuliaannya ilmu. Orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk Allah yang mulia tidak lain itu sebabnya adalah karena ilmu yang ada pada mereka. Semakin tinggi kadar ilmu seorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang alasan mengapa ilmu itu adalah hal yang paling mulia yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang menyebabkan manusia itu bisa mulia dengan setinggi-setingginya sebagaimana dampak daripada kemuliaan yang dihasilkan oleh ilmu. Beliau menyampaikan alasannya di bukunya ini. Beliau mengatakan, "Man arada an ya'rifa rutbatal ulama." Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya para ulama, al-zuhad, ya, dibandingkan orang-orang yang zuhud, daripada ahli zuhud, falyanzur fi rutbati Jibril wa Mikail, maka perhatikanlah kedudukannya Jibril dan Mikail. Wa man khussa minal malaikati bi wilayatin tata'allaqu bil khalq, dan perbandingkanlah antara malaikat-malaikat, perbandingkanlah Jibril itu dengan malaikat-malaikat yang diberi kekuasaan oleh Allah, diberi wewenang oleh Allah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Seperti ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mengatur tumbuhan-tumbuhan, ya. Wa baqil malaikati qiyamun lit'abud. Kemudian juga bandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain yang tugasnya hanya beribadah. Tugasnya adalah ibadah, karena Nabi SAW pernah menceritakan di alam semesta ini setiap shiber itu apa ya, hasta atau jengkal ya, itu ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengatakan bahwa di langit sana ada Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat yang beribadah kepada Allah. Lalu kemudian mereka keluar, lalu masuk gelombang yang kedua, gelombang berikutnya malaikat-malaikat yang lain yang menyembah Allah SWT. Dan kalau sudah keluar mereka tidak balik lagi. Menunjukkan betapa banyak malaikat yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, hanya taat, isinya hanya ibadah, itu para malaikat. Ada malaikat yang seperti itu tugasnya. Ada malaikat yang di samping dia beribadah kepada Allah ataupun wujud ibadahnya kepada Allah dengan mengurusi urusan-urusan di bumi ini, urusan-urusan makhluk. Ya. Beliau mengajak kita untuk merenungkan, untuk berpikir. Coba bandingkan malaikat Jibril dengan tadi sekian banyak malaikat yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Demikian juga malaikat-malaikat yang tugasnya mengurusi urusan-urusan makhluk. Coba dibandingkan, manakah malaikat, manakah yang lebih mulia? Jibrilkah? Mikailkah? Ya, yang meniup sangkakala, Mikail tugasnya? Ataukah malaikat-malaikat yang hanya menyembah? Malaikat-malaikat yang tugasnya hanya ibadah? Maka yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa malaikat Jibril disebut malaikat yang paling mulia? Ya, karena malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling berilmu di antara sekian banyak malaikat yang ada yang Allah ciptakan di alam ini. Itu yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena tingginya ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pilih malaikat Jibril untuk bertugas menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan wahyunya kepada para rasul yang ada di bumi. Ya. Ini sebagaimana jika Anda sebagai seorang direktur atau owner sebuah perusahaan yang besar, ketika Anda memilih seorang yang menjadi kepercayaan Anda, menjadi kaki tangan Anda, orang yang kedua Anda, tentu Anda tidak akan sembarangan memilih. Ya, Anda akan pilih orang yang profesional. Kalau dari sekian pelamar yang mengajukan lamaran untuk menjadi kaki tangan Anda, wakil manajer Anda atau apa, maka Anda akan pilih orang yang paling top profesionalnya, paling tinggi keilmuannya, paling bagus attitude-nya, ya, paling banyak pengalamannya gitu. Akan pilih yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memilih Jibril bukan tanpa alasan, karena Jibril adalah malaikat yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya kenapa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Sebabnya adalah ilmu. Sehingga pesan-pesan Allah itu dapat tersampaikan kepada para rasul sebagaimana pesan yang Allah sampaikan. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tidak ada yang terluput atau terlupakan. Ya. Disampaikan 100% sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, disampaikan dengan utuh, dengan valid kepada para rasul, sehingga suci Zabur, Taurat, Al-Qur'an yang kita baca. Ya. Waqad hadiya ulaika bitaqribi 'ala maqadiri 'ilmihim billahi ta'ala. Para malaikat itu mendapatkan kadar kemuliaan, kadar kedekatan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar ilmu mereka. Malaikat Jibril adalah orang yang paling malaikat yang paling berilmu, sehingga menjadi malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril mendapatkan kemuliaan untuk bisa mendengarkan wahyu langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad mendengarkan wahyu, mendengarkan firman-firman Tuhan dari malaikat Jibril, malaikat Jibril langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemuliaan. Ya. Fa idza marra ahaduhum bil wahyi, jika malaikat Jibril itu melewati sebuah langit, sebuah tingkatan langit yang ada para malaikatnya di situ, in za'aja ahlus sama'i hatta yukhbiruhum bil khabar, maka penduduk langit itu tiba-tiba kaget atau takjub, kemudian kaget gitu. Ya. Sampai disebutkan mereka, para malaikat pun ada yang tersungkur ketika tahu malaikat Jibril membawakan firman Allah, menunjukkan betapa mulianya ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan malaikat pun ya, mereka tidak kuat untuk mendengarkan firman Allah SWT kalau tidak Allah jadikan mereka memiliki kekuatan untuk mendengarkan firman Allah SWT. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat 23, "Hatta idza fuz'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq." Ketika telah Allah hilangkan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ya, ketidakkuatan yang ada dalam jiwa mereka, dalam hati mereka ketika mendengarkan, ketika tahu malaikat Jibril membawakan wahyu, qalu, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Firman apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalul haq. Maka malaikat yang membawakan wahyu mengatakan, ya, isinya adalah haq. Para malaikat mengatakan setelah mendengarkan firman Allah itu, mereka mengatakan qalul haq. Ya. Ini adalah kebenaran. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya. Di malaikat Jibril langsung mendengarkannya dari Allah SWT. Adapun malaikat yang lain mendengarkannya dari Jibril alaihissalam. Itu pun setelah mereka ya, dalam kondisi kegoncangan yang dahsyat, menunjukkan betapa kuatnya firman Allah, maha dahsyat. Ya, itu malaikat. Ya. Tentu andaikan Allah tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, kita akan lebih dari para malaikat, akan tersungkur mungkin, kita gak akan kuat. Tapi dengan rahmatnya, Allah jadikan setiap lafad Al-Quran, setiap ayat-ayat itu menjadi mudah diucapkan oleh lisan. Menjadi mudah untuk ditadabburi. Menjadi mudah untuk dipelajari. Didengarkan. Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Allah, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran لِذِّكْرِ, untuk diingat. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengingat Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Allah yang berikan kemudahan sehingga kita kuat membaca firman-Nya yang mulia, mendengarkan firman-Nya yang mulia. Ya, kama idza idzan za'aja az-zahid, sebagaimana kecemasan, kegaduhan, kecemasan, kegelisahan orang-orang yang zahid min haditsin yasma'uhu, terhadap hadis yang mereka dengar. Kalau lalu para orang-orang berilmu bertanya kepada mereka, ansihatihi wa makna, ini hadis sahih atau enggak, ini makna yang kalian simpulkan ini benar atau tidak. Jadi beliau memframe ahlu zuhud di sana sebagai orang-orang yang kurang ilmu, yaitu orang-orang yang kurang ilmu, mereka giat beramal, giat beribadah, tapi ilmu mereka kurang. Itu. Tapi ini bukan untuk bukan berarti bahwa zuhud itu tercela, tidak. Ya. Nah, yang beliau maksudkan adalah orang-orang yang orang yang salah paham memaknai zuhud. Salah paham memaknai zuhud. Sehingga dia menjauh dari dunia sama sekali, ya. Yang sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang saat ini, bahwa zuhud itu ya pakainya nggak pernah setrika, padahal dia bisa nyetrika. Kalau dia memang nggak bisa nyetrika ya nggak apa-apa, ya, saking dia seorang yang fakir ya nggak masalah. Tapi dia punya kemampuan untuk bisa berpakaian rapi, bisa punya kemampuan untuk bisa memakai sendal yang layak gitu. Tapi dia tidak mau, dia dengan alasan zuhud. Maka itu bukan zuhud, itu pelit. Itu pelit terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan pelit kepada diri sendiri itu lebih parah daripada pelit kepada orang lain. Karena kalau pelit kepada dirinya sendiri itu benar-benar enggak ada keuntungan gitu. Enggak ada keuntungan yang didapat. Tapi kalau pelit kepada orang lain itu walaupun juga dosa, tapi itu ada keuntungan yang didapatkan. Ini sama dirinya sendiri pelit. Jangan kita salah paham ya, zuhud itu berarti kalau gitu seorang muslim itu semuanya Muslim itu enggak boleh rapi, Muslim itu enggak boleh wangi, enggak kayak gitu. Muslim itu harus miskin semuanya, enggak. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjadi kaya raya? Beliau pernah mensedekahkan al-ghanam bain al-jabalain, kambing-kambing beliau yang memenuhi dua lembah, yang memenuhi lembah di antara dua gunung besar. Beliau sedekahkan semuanya kepada salah seorang kepala suku. Lalu kemudian si kepala suku ini masuk Islam, lalu kemudian mengajak masyarakatnya masuk Islam. Nabi SAW juga pernah berkorban dengan puluhan ekor unta. Kalau enggak salah berapa, 50-an apa 100 ekor unta ya, Allah alam, saya lupa jumlahnya. Ada enggak di sini pendengar yang pernah berkorban 105 ekor unta? Jangankan 100 ya, mungkin 1 ekor unta aja enggak pernah gitu. Rasulullah SAW pernah. Ya. Beliau orang paling zuhud di muka bumi ini, enggak ada yang lebih zuhud daripada Rasulullah SAW. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, seorang yang zuhud. Ya. Orang yang senior dalam zuhud, Ali bin Abi Thalib, orang yang kaya raya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya raya, tapi beliau adalah ahli zuhud, orang yang zuhud paling top setelah para nabi. Demikian juga Uthman bin Affan, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tapi mereka adalah zuhud. Yang dia kan makna zuhud yang kita, yang difahami oleh kebanyakan orang saat ini, oh, berlepas dengan dunia sama sekali. Maka tentu enggak ada sahabat yang kaya. Enggak ada para nabi yang kaya. Nabi Daud alaihissalam, raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman apalagi, ya, kerajaannya bukan hanya daratan, lautan, udara. Tentaranya bukan hanya tentara manusia, ada tentara jin, ada tentara hewan. Masya Allah, kerajaannya luar biasa. Dzulqarnain, orang yang saleh, kekuasaannya meliputi timur dan barat, tapi mereka adalah orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan miskin, bukan fakir, ya, bukan, ya, tidak sekonyong-konyong seperti itu makna zuhud itu. Tapi zuhud itu adalah, ya, seorang yang zuhud itu sebenarnya dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, ketika seorang lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada di tangan dirinya, itu zuhud. Ya, artinya ketika dia berbuat, beramal, dia enggak perhitungan dengan dunia, enggak peduli dunia. Yang penting asalkan ini adalah ada pahalanya di sisi Allah, maka dia akan korbankan apapun, ya hartanya, ya kekuatannya, ya waktunya. Dia enggak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, yang apa dia yang miliki di dunia ini, apapun. Asalkan itu ada pahalanya di sisi Allah, maka dia akan kejar, dia akan korbankan. Nah, itu namanya zuhud. Ya. Kalau kata Syekhul Islam Taimiyah, zuhud itu tarku ma la yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Nah, itu zuhud. Jadi kalau kita kembali kepada pengertian zuhudnya para ulama, itu beda dengan pengertian zuhudnya orang awam atau kebanyakan masyarakat di zaman ini. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang gak manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang, misalnya ada seorang yang mungkin semiskin, orang yang sangat miskin, dia menjauh dari dunia sejauh-jauhnya, tapi dia melakukan tindakan yang gak manfaat untuk dunianya, ngerokok misalnya. Dia miskin tapi ngerokok, gak manfaat kan untuk dunia, membahayakan dunianya, membahayakan ekonominya, membahayakan keluarganya yang menjadi perokok pasif, yang memicu kanker paru-paru, ya, dan merusak dirinya sendiri. Ini bukan zuhud, walaupun dia semiskin-miskin orang, ini gak zuhud, karena dia gak meninggalkan suatu hal yang dia gak manfaat untuk dunianya, apalagi akhirat gitu. Kalau semiskin-miskin orang tapi dia masih bermaksiat, itu bukan zuhud. Tapi orang yang kaya raya, ya, dia gunakan hartanya untuk manfaat di dunia, manfaat-manfaat yang Allah mubahkan, dan juga manfaat di akhirat. Dia jariahkan, dia sedekahkan, dia bantu anak-anak yatim, dia bantu para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, dia bangun masjid, bangun pesantren, bangun jalan, buat sumur-sumur, membantu orang yang terkena bencana alam, membantu orang-orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan hartanya untuk hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ini orang yang zuhud yang sebenarnya. Zuhud bukan hanya di tampilan saja ya. Tampilan seakan dia sederhana bukan di situ. Tapi zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan hal yang enggak bermanfaat fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Atau orang lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada di tangan dirinya. Itu zuhud. Mau dia kaya, mau dia miskin, kalau dia seperti itu perilakunya, karakternya, keyakinannya, maka dia adalah orang yang zuhud. Makanya Rasulullah SAW enggak ragu-ragu ya, ketika mensedekahkan sekian banyak kambingnya untuk satu orang kepala suku pada orang kafir. Sampai-sampai si orang kafir ini, kepala suku ini, yang dia ini dulunya orang yang sangat benci kepada Rasulullah, sangat benci. Tapi Rasulullah tidak balas kebencian itu dengan kebencian, masya Allah. Gak semua orang bisa sehebat itu ya, bisa membalas orang yang paling benci dengannya dikasih hadiah banyak sekali kambing. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan Nabi gak mungkin, gak mungkin bisa seperti itu. Kalau idealnya manusia ya, dengan kekurangan aib dan nafsu yang ada dalam dirinya, kalau ada orang yang bencinya, ya ini minimal, jangankan dikasih sekian banyak ekor kambing, gak usah dikasih kambing, misalnya dia kurban, tolong nih, rumah pojoknya itu gak usah dikasih. Kalau lagi punya duit, baksos, tolong yang sana gak usah kasih. Dulu waktu saya lagi kere, dia celah-celah saya misalnya, dendam. Atau orang yang mengejek dia ya, para haters, dia akan balas dengan kalimat cacian yang semisal atau bahkan lebih parah. Itu manusia biasa yang paling kuat, yang penuh aib. Rasulullah enggak. Ini orang paling benci malah dikasih ya banyak kambing gratis. Padahal ketika itu kambing itu adalah harta yang paling berharga setelah unta ya. Kambing itu makanya dijadikan hadiyuh di ibadah haji, kafaroh ya, dijadikan penebus-penebus dosa juga kambing. Kafaroh kafaroh pelanggaran haji ya. Nah, makanya sampai Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kalau mau lihat di dalam akhlak Rasulullah itu sudah, itu adalah mukjizat. Akhlak Rasulullah SAW itu sudah mukjizat. Kalau bukan Nabi itu enggak mungkin bisa berperilaku seperti itu. Para pendengar kalau mau, kalau masih penasaran bagaimana akhlak Rasulullah SAW, coba baca sirahnya Rasulullah SAW, luar biasa. Gimana beliau menyikapi orang-orang, para haters, orang-orang yang sangat membenci beliau ya. Mungkin kita untuk bisa bersikap seperti Rasulullah, sikap Rasulullah kepada para pembenci beliau, para musuh-musuh beliau ya, untuk bisa memakai sikap itu dengan antara kita dengan orang yang paling kita cintai pun mungkin belum bisa, apalagi sama musuh-musuh kita ya. Rasulullah SAW. Makanya sampai Nabi Allah mengatakan, sampai Allah yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ya Muhammad berada di akhlak yang tinggi. Ini sampai dia masuk Islam. Kemudian mengatakan kepada kaumnya, terimalah agamanya Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu orang yang dermawan, yang berinfak, yang dermawan dan tidak takut miskin. Itulah zuhud. Mengedepankan pahala yang ada di tangan Allah daripada yang ada di dirinya, itu zuhud ya. Jadi kita kembali ke buku ya. Beliau membandingkan antara orang yang ahlu zuhud dengan ulama. Ini adalah maksudnya adalah orang-orang yang salah paham tentang zuhud, atau orang yang bersemangat dengan kesederhanaan ibadah tapi dia tidak berilmu, kurang ilmunya. Maka karena kurang ilmunya, mereka hadis-hadis yang didengarkan dari mana aja, mau dari Facebook ada hadis diterima, nanti ada yang SMS, ada yang WhatsApp hadis diterima, baca hadis di koran juga diterima ya. Nanti dapat hadis dari selebaran orang yang mengatakan ini harus disebarkan kepada 10 orang, kalau enggak nanti kamu kualat ya. Ini langsung dari penjaga kuburan Nabi, yuk diterima ya, karena dia enggak punya ilmu. giliran dan ketika orang-orang seperti itu berhadapan dengan orang-orang berilmu, lalu si orang berilmu bertanya, ini sahih enggak hadisnya? Wah, gimana coba perasaannya? Wah, langsung dia akan cemas. Ya. Kalau dia bisa bersikap insaf, adil, maka dia akan mengakui, oh iya ya, harusnya saya cek dulu nih, ini sahih enggak, valid enggak nih dari hadis Nabi, jangan-jangan saya udah capek ngamalin, ngarep pahala yang disebutkan, ternyata bukan Nabi yang ngucapin. Rugi saya, rugi dunia, rugi akhirat. Karena Nabi pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun. Siapa yang melakukan ibadah yang tidak pakai tuntunan kami, maka tertolak. Ya, cemas dia. Kalau dia enggak bisa insaf itu bersikap profesional, ketika ini sahih enggak hadisnya, maka dia akan marah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ya, dhaifin gitu. Dikit-dikit syalban. Kita bukan bukan berarti kita menganggap bahwa apa yang ditakhrid oleh Syalban itu semuanya benar, tidak, tapi bolehlah. Ya, tapi kebaikannya, kebenarannya, ya, ketepatannya dalam menilai hadis itu lebih banyak daripada yang tidak. Terus Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia adalah orang yang berilmu dalam masalah hadis. Nah, itu. Itulah gambaran perbandingan adalah orang yang berilmu atau orang yang ahli ibadah saja atau orang yang zuhud. Jadi orang yang berilmu lebih mulia daripada bahkan dibandingkan ahli ibadah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membandingkan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti rembulan, ya, dibandingkan bintang-bintang yang kecil. Semuanya bercahaya, tapi manakah cahaya yang lebih besar? Cahaya rembulan. Bahkan cahaya rembulan itu masih kita bisa lihat ketika ada cahaya yang lebih besar, yaitu matahari. Ya, kadang-kadang kita masih bisa lihat bulan, walaupun redup. Apalagi malam hari kelihatan sangat terang, kan? Karena kenapa kok Rasulullah permisalkan orang berilmu itu seperti rembulan? Karena bulan itu manfaatnya luas. Bintang cahayanya redup kecil, ya, hanya paling banyak cahayanya manfaat untuk dirinya sendiri, hanya terbatas gitu. Ahli ibadah itu manfaatnya ya untuk dirinya sendiri, tapi kalau ahli ilmu, orang berilmu, manfaatnya untuk manusia, untuk umat, untuk orang banyak. Ilmu yang dia dapatkan. Makanya ya, ini adalah indikator juga bahwa ilmu itu yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia dari ilmu. Kalau teman para pendengar mau nyari kemuliaan, carilah kemuliaan dengan jalur ilmu. Banyak cara orang untuk mendapatkan kemuliaan. Ada yang lewat jabatan, ada yang lewat politik, ada yang ingin jadi artis, ada yang ikut audisi supaya dia jadi orang terkenal. Ya. Ada yang buat konten-konten yang aneh-aneh supaya orang kenal dia, supaya viewersnya di YouTube banyak, terus nanti dia bisa endorse ini, endorse itu, ya, dia dikenal sama orang. Sehingga dia punya kedudukan di hati masyarakat. Ya. Banyak cara orang untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih hakiki daripada kemuliaan yang didapatkan melalui jalur ilmu. Tidak ada yang bisa menanding itu. Kemuliaan yang didapatkan dari jalan ilmu itu kemuliaan yang paling tinggi. Makanya para malaikat, manusia yang makhluk yang mulia di sisi Allah itu, Allah pilih malaikat yang paling mulia adalah yang paling berilmu. Allah pilih Rasul yang paling mulia, ya, Rasul paling berilmu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang paling menjadikan seorang itu mulia. Kalau pejabat ataupun orang yang punya kedudukan, ya, dia akan dihormati oleh rakyat ataupun oleh bawahannya, ya, ketika dia menjabat sebagai pemimpin itu. Biasanya masa kepemimpinan kan 5 tahun. Kalau udah selesai jadi pemimpin, udah lengser, ya udah, lupakan. Mungkin yang dulunya tunduk-tunduk, patuh-patuh, ya, ketika sudah lengser diinjak-injak barangkali. 5 tahun enggak lama, paling pol ya 10 tahun ya kalau agak beruntung, ya 10 tahun. Habis itu enggak bisa nyalon lagi. Itu udah berakhir. Ya. Tapi kalau dengan ilmu, masya Allah, jangankan 10 tahun, 5 tahun, ketika dia meninggal dunia pun dia akan mendapatkan kemuliaan. Lihatlah Imam Nawawi, bagaimana mulainya Imam Nawawi di hati kaum muslimin. Semua orang mengenang, semua orang apa mencium harumnya namanya. Ya, semua orang mendoakan semoga Allah merahmati rahimahullah. Gimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, imam-imam yang mulia yang sudah sekian abad meninggalkan kita, tapi namanya harum sampai saat ini. Seakan-akan mereka hidup di atas kemuliaan selama-lamanya sepanjang hayat karena ilmu yang mereka sampaikan. Dan coba lihat bagaimana penguasa-penguasa di zaman Imam Syafi'i, penguasa-penguasa di zaman Imam Nawawi, siapakah yang mengenal mereka? Adakah di antara kita yang masih yang tahu nama-namanya? Ya. Yang tahu jasa-jasanya? Tidak ada, tenggelam. Sudah tenggelam. Ya. Seiring tenggelamnya jasadnya ditelan oleh bumi, sudah hilang. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih indah daripada kemuliaan yang didapatkan melalui ilmu. Maka sampai para ulama mengatakan lau annal muluk lau yarul muluk ma nahnu fi, andaikan para raja itu tahu apa yang kita rasakan dari kelezatan ilmu, la jaladuna bisuyuf, maka mereka akan mencabuk kami dengan pedang-pedang. Mereka akan merebut kelezatan itu, kemuliaan itu dari kami, tapi mereka tidak tahu itu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu itu lebih tinggi daripada kemuliaan yang dipandang oleh orang. Itu jalur kemuliaan yang paling efektif, yang paling mujarab, itu dari jalur kekuasaan. Para ulama, orang-orang berilmu lebih mulia daripada mereka. Ya, jangankan manusia, ikhwah. Ya, jangankan manusia. Bahkan hewan sekalipun itu akan menjadi lebih mulia ketika dia berilmu. Hewan yang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah daripada hewan yang enggak berilmu. Itu hewan, makhluk yang kita pandang rendah, itu menjadi mulia karena mereka berilmu. Makanya Allah menghalalkan tangkapan anjing yang berilmu daripada tangkapan anjing yang enggak berilmu. Kalau ada anjing yang dilatih untuk bisa berburu di hutan, dia menangkap kancil, ya, atau menangkap kijang, kemudian diberikan kepada kita, halal dimakan. Ya, halal dimakan. Tapi kalau kita lepas anjing yang enggak berilmu, tahu-tahu dia ngamuk di hutan ada kancil, ya, dia makan-makan kancil, kita usir anjingnya, kita ambil kancil, kita makan, haram. Sampai-sampai tangkapannya anjing yang berilmu itu menjadi halal gara-gara dia berilmu. Padahal dia anjing, ya anjing. Anjing tetap anjing. Ya, tapi kalau dia nangkap hewan, dia berilmu, maka jadi halal. Yang haram jadi halal. Allah muliakan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu tentang makanan apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakum at-thayyibat, yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan hewan-hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing yang telah dilatih untuk berburu, yang kamu latih untuk berburu, maka itu halal untuk kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang ditangkapkan untukmu. Wadhkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan anjing itu untuk berburu. Jadi kalau anjing aja, hewan yang kita pandang sangat rendah, mulia karena ilmu, apalagi manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia itu lebih daripada malaikat. Manusia itu makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam. daripada para malaikat, sampai-sampai Adam diminta sujud, sampai-sampai para malaikat itu diminta sujud kepada Adam. Ini menunjukkan manusia itu makhluk yang paling mulia. Malaikat diminta sujud kepada Adam alaihissalam. Dan tahu enggak para pendengar, apa alasannya? Apa sebabnya para malaikat itu diminta sama Allah untuk sujud kepada Adam? Apakah karena Adam itu tercipta dari tanah atau tidak? Tanah sama cahaya lebih mulia cahaya. Malaikat terlicap dari cahaya. Atau karena malaikat ini makhluk yang baru juga perlu dihormati? Oh, enggak juga. Ya. Tapi alasannya adalah, alasannya kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, alasannya adalah karena Adam ini lebih berilmu daripada para malaikat, memiliki kelebihan ilmu yang tidak ada pada para malaikat. Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Adam itu nama-nama semuanya, nama-nama benda mati, benda hidup, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua yang ada di muka bumi ini. Thumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian kemampuan itu pun dipertunjukkan di hadapan para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Setelah Allah ciptakan Adam, lalu Adam ini dipertunjukkan di hadapan para malaikat untuk dites. Lalu para malaikat kemudian Allah mengatakan ambiuni bi asma'i haula, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Setelah Allah menciptakan Adam, kemudian Allah sampaikan bahwasanya Allah beri ilmu kepada Adam itu nama-nama semuanya. Lalu Allah tantang para malaikat, coba kalian bisa enggak kayak Adam? Bisa enggak kalian menyebutkan nama-nama ini semuanya, benda-benda ini? Maka mereka enggak bisa. Mereka mengatakan qalu subhanak. Para malaikat mengatakan, ya Allah, maha suci Engkau. La ilma lana, kami enggak punya ilmu ya Allah. Illa ma 'allamtana, kecuali Engkau ajarkan untuk kami. Yang Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal 'alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha berilmu dan maha bijaksana. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam karena disebabkan ilmu yang ada pada Adam. Ya. Dan ini juga pesan untuk kita. Malaikat pun enggak malu mengatakan la ilma lana. Ya Allah, kami enggak berilmu, kami enggak tahu ya Allah, illa ma 'allamtana. Itu kalau bahasanya malaikat kayak gitu, la ilma lana illa ma 'allamtana, ketika ditanya enggak tahu kayak gitu. Ya Allah, kami enggak tahu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Kalau bahasa manusia, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, aku enggak tahu. Maka jangan malu, jangan segan-segan ketika ditanya tentang agama, ya, untuk mengatakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Sebagaimana keteladanan yang dilakukan oleh para malaikat. Nah, ini tentang kemuliaan ilmu. Wa subhana man khassa fariqan bi khasa'is syarafu biha ala jinsihim. Maka segala puji bagi Tuhan yang telah mengkhususkan, mengistimewakan makhluk-makhluk yang sejenis. Ya, makhluk dari makhluk-makhluk yang lain yang sejenis karena disebabkan keilmuan yang ada padanya. Wala khasisata asyrafu minal ilmi. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan karena ilmu. Fa aqrabul khalqi minallahil ulama. Oleh karenanya, makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah para ulama. Kalau malaikat yang paling dekat seperti malaikat makhluk Allah, malaikat yang paling dekat kepada Allah ya malaikat Jibril karena dia ulama. Ulamanya malaikat Jibril nih, seniornya ya ini. Apa namanya? Ulamanya para malaikat, seniornya ya malaikat Jibril. Ya. Karena ilmunya, ulama itu jamaknya alim. Alim itu hanya orang yang berilmu. Manusia yang paling dekat sama Allah adalah Rasulullah SAW. Karena orang yang paling berilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah, tentang syariat Allah. Manusia manusia yang apa namanya, selain para rasul yang paling dekat dengan Allah adalah para ulama, orang yang paling berilmu tentang Allah SWT. Jadi kadar kedekatan seorang itu kepada Tuhannya adalah sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada dirinya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama yang mulia ini. Mustahil kita bisa dekat kepada Allah kalau kita enggak berilmu. Ah, ana malas kajian. Ana malaslah kajian, apalagi daurah, apalagi harus belajar bahasa Arab lah, harus kajian kitab lah, harus nyatat lah, malas, penting ana ibadah aja deh. Insyaallah itu jah taqarrub pada Allah. Ya benar, itu taqarrub pada Allah, itu ibadah. Tapi kalau ibadahnya benar, alhamdulillah itu bisa benar-benar bertaqarrub pada Allah. Tapi karena dia enggak punya ilmu, kemudian ibadahnya enggak sesuai dengan tuntunan, akhirnya malah mendapatkan hal sebaliknya. Malah taba'ada 'anillah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan taqarrub ya, tapi taba'ud ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adalah yang paling jalan yang paling tinggi untuk meraih kemuliaan. Nah, tapi ini ada pesan yang paling penting. Agar ilmu itu tidak apa ya, dampaknya tidak sia-sia, ada pesan penting dari Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, walaisal ilmu bimujarradi suratihi huwan nafi. Ilmu yang manfaat itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar wujud ilmu, bal makna, tapi ilmu yang manfaat yang bisa melahirkan kemuliaan itu adalah makna daripada ilmu, bukan sekedar wujud ilmu, bukan sekedar zahir ilmu. Zahir ilmu itu ya, seperti gelar ya. S1, S2, S3, alma maternya di mana? Oh, sudah punya ijazah sanadnya berapa nih? Nah, itu suratul ilm itu. Itu hanya bentuk zahir daripada ilmu. Hafalan Qur'annya berapa nih antum? Berapa hafalan hadisnya berapa? Seberapa banyak mufrad bahasa Arab yang sudah dihafalkan? Seberapa banyak kitab yang sudah diselesaikan? Antum hijrahnya udah berapa tahun? Udah ngaji berapa tahun? Ilmu itu bukan itu. Itu bukan ilmu itu. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah bal makna, adalah maknanya. Ya, apa manfaatnya ngaji bertahun-tahun, hijrah bertahun-tahun, tapi ilmu yang dia perjuangkan, yang dia ambil sekian tahun itu tidak bermakna. Artinya tidak bermakna itu tidak melahirkan amalan. Ya, tidak membuahkan ketakwaan. Tidak membuahkan akhlak yang baik. Apa maknanya? Gak ada maknanya. Justru orang-orang benci dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, sudah punya ilmu, ini katanya sudah lama ngaji, tapi kok hutang enggak dibayar-bayar. Wah, itu sebel banget tuh. Ya. Mendingan dia enggak sekalian ngaji gitu. Jadi kalau dia berbuat buruk tuh agak dimaklumi gitu. Sudah ngaji lama, jenggotnya panjang, cingkrangnya makin tinggi, ya. Tapi ya hutang pura-pura lupa. Alhamdulillah. Nah, ini itu ilmu enggak bermakna berarti. Ilmu seperti itu enggak bermakna. Bukan hanya makhluk, bukan hanya manusia enggak senang dengan seperti itu, Allah pun enggak senang. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang punya karakter kayak mereka itu menjadi makhluk yang paling dilaknat di muka bumi. Kenapa mereka menjadi makhluk yang dilaknat? Karena mereka itu punya ilmu tapi enggak diamalkan. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami seperti orang-orang yang Engkau laknat. Siapa itu para ulama? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dilaknat? Karena mereka itu berilmu tapi dia enggak mengamalkan ilmu. Dia berilmu hanya surahnya saja, hanya lahirnya saja, hanya pakaiannya saja berilmu. Tahu dia wawasan ilmu pengetahuan ini. Mereka tahu pengetahuan Nabi Muhammad itu Nabi, tahu mereka. Mereka tahu Rasulullah itu Rasul terakhir, Muhammad itu dari bangsa Quraisy adalah Rasul terakhir, benar kayak gitu. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Taurat, ya itulah Muhammad SAW. Tahu itu semuanya, tapi enggak ada maknanya, enggak dibuahkan, enggak diimplementasikan menjadi amalan, menjadi iman. Akhirnya maghdubi alaihim, terlaknat. Ini bahayanya ilmu ya. Ilmu itu kalau enggak diamalkan, ya jadinya menjadi orang yang serendah-rendahnya orang. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, menjadi setinggi-tingginya manusia. Enggak ada yang tengah-tengah. Kalau udah megang ilmu, udah. Ente mau jadi orang rendah atau menjadi orang yang paling mulia? Kalau menjadi orang yang mulia, amalkan ilmunya. Kalau ente mau rendah, eh sudah. Tinggalkan, enggak usah diamalkan. Udah, anggap aja udah. Cukuplah ilmu itu sebagai sebuah ijazah, sebuah alma mater, sebuah apa namanya? Lamanya kalian berhijrah, lamanya kalian ngaji, sudah sekian kitab kalian selesaikan, itulah sudah ilmu. Itu bukan ilmu. Jangan kita terlena dengan itu semuanya. Itu hanya sarana untuk ilmu. Itu baru jalan untuk menuju ilmu. Ilmu yang sungguhnya adalah maknanya. Ilmu yang melahirkan khasyiah. Makanya para Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang ilmu, dia tidak menjawab, ilmu itu hafalan hadismu berapa? Qur'annya udah hafalan Qur'annya berapa? Udah berapa tahun mondok? Bukan itu. Beliau mengatakan al-ilmu huwal khasyiah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah, itulah ilmu. Kalau seorang membawa ilmu kemudian dia menyentuh maknanya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Ya. Dia akan merasakan ini betapa lezatnya ilmu. Wa innama yanalu ma'nahu man ta'allamahu lil 'amali bihi. Orang yang bisa menyentuh makna ilmu, meraih makna ilmu adalah orang yang belajar untuk diamalkan. Nah, ini coba dua kata ini, dua frase ini kita jadikan niat kita dalam berhijrah, dalam hadir di kajian, dalam mendengarkan kajian, dalam menuntut ilmu. Belajar untuk diamalkan. Belajar untuk diamalkan. Kalau itu dua frase ini hadir di dalam niat kita, maka niat kita dalam belajar itu sudah benar. Belajar untuk diamalkan. Anak belajar bukan hanya untuk numpuk-numpuk wawasan, supaya nambah wawasan Islam. Apa manfaatnya wawasan kalau enggak melahirkan amalan? Hanya menemuni memberi otak aja. Hanya menambah hujah Allah kepada kita. Hanya membuat repot di hari kiamat kalau enggak diamalkan. Iyalah. Tapi ilmu dipelajari kemudian supaya aku ingin ngamalin. Ana belajar di kajian ini, ana hadir kajian ini supaya saya bisa tahu apa ilmu-ilmu yang ana enggak tahu. Supaya kebodohan-kebodohan saya ini bisa terangkat, saya dapat ilmu, aku ingin amalkan. Ya, karena aku rindu dengan ibadah ya. Saya merasa tenang dengan ibadah, saya ingin ngamalkan ibadah sesuai dengan ilmu. Saya ingin mendekat kepada Allah tapi dengan ilmu. Bukan hanya dengan asal-asalan ya. Nah, itu ketika dua poin itu hadir dalam niat kita ketika belajar, maka sudah benar itu niatnya. Sesederhana itu sebenarnya niat yang benar dalam belajar itu. Tapi tidak dalam pengamalannya, dalam prakteknya tidak semudah itu. Butuh perjuangan untuk menata hati. Nah, kalau dia bisa menghadirkan niat yang benar dalam belajar, maka insyaallah hijrahnya itu berkah. Insyaallah proses belajarnya itu berkah. Insyaallah ilmu yang dia tangkap itu menjadi berkah. Ya. Sehingga kalau ilmunya itu berkah, dia mengamalkan ilmu itu mudah. Ini berangkat dari niat yang benar. Belajar untuk diamalkan. Ya. Bukan belajar untuk sekedar jadi wawasan. Sama kayak orang-orang Yahudi punya wawasan yang tinggi tentang Islam, tapi apa manfaatnya? Ya. Bahkan kitab Mulakhos yang kita pelajari itu, kitab Mulakhos itu kitab pelajaran bahasa Arab yang sudah tingkat menengah ya. Ya, dikaji di pesantren-pesantren, kitab Mulakhos ya, kuning itu. Itu karyanya orang kafir. Ya. Fuad Nikmah kalau enggak salah, orang kafir. Apakah sih dia dapat pahala dari sini? Enggak dapat pahala. Tidak manfaatnya. Enggak dapat pahala karena tidak melahirkan iman ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi belajar bukan hanya untuk wawasan. Apalagi belajar hanya untuk sekedar untuk buat status sosmed, bukan. Itu jangan dijadikan niat utama. Ya. Kita belajar untuk diamalkan. Ya, belajar untuk diamalkan. Kalau kita menyebarkan, maka Kalau kita bisa mengamalkan, maka silakan disebarkan. Kalau kita bisa memahami, lalu kemudian kita bisa mengamalkan, maka silakan disebarkan. Jangan belajar, sebarin, tapi dia enggak ngamalkan. Wah, itu bahaya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi lilin, hanya menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar, tidak mendapatkan manfaat. Wa innama yanalu ma'nahu man ta'allamuhu lil 'amali bihi. Orang yang merasakan makna ilmu, kelezatan ilmu, asyiknya ilmu, itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Seperti Anda ketika belajar tentang teori teori berkuda. Anda pelajari berhari-hari sampai ikut training. Tapi training itu unik nih. Training ini isinya semuanya teori, semuanya buku, modul-modul. 3 hari daurah tentang cara menunggangi kuda, isinya teori, teori top. Di ujung acara kita ngarep, saya yakin kalau Anda menjadi peserta akan berharap seperti saya. Nah, ini pasti nanti di akhir, di hari akhir akan ada praktek nih, akan ada kuda beneran nih kita akan. Tiba-tiba di akhir acara, di ujung hari enggak ada kudanya, semuanya teori. Gimana? Kira-kira gimana perasaan Anda? Bangga, senang atau kecewa? Pasti kecewa. Enggak mungkin oh bangga, senang, senang banget dapat teori. Pasti kecewa. Ada yang kurang nih. Kenapa kita mengatakan kecewa? Kenapa kita memandang kurang? Karena apa manfaatnya teori kalau enggak ada praktek gitu. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu komentarnya. Apa manfaatnya teori modul-modul kayak gini kalau enggak praktek, enggak ada kuda beneran? Buat apa belajar? Bikin pusing aja. Ya. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ilmu tentang kuda ketika ada kuda beneran. Setelah kita mengilmui teorinya, datang kuda beneran, praktek lah, itu baru kesentuh maknanya. Ya. Kalau dalam masalah dunia kita bisa kecewa, kita bisa berharap, ini harus ada prakteknya. Kita kecewa kalau gak ada prakteknya. Apakah kita, kenapa kita tidak bersikap sulit tentang agama? Agama juga seperti itu. Ini adalah ruh bagi kita. Ini adalah lebih mahal dari semuanya. Ini adalah kemuliaan. Pelajarilah ilmu agama dan rasakan kelezatannya ketika Anda mempraktekkan ilmu itu. Akan kalian rasakan betapa manisnya. Walladzi la ya'mal bil ilmi la yutli'uhu al 'ilmu 'ala ghawrihi. Orang yang enggak mengamalkan ilmu, maka dia tidak akan pernah menyentuh dasar-dasar ilmu. Wala yakshifu lahu 'an sirrihi. Dan dia tidak akan terbuka di hadapannya rahasia-rahasia ilmu. Fafham hadza, fahamilah baik-baik ini, wa hassin qasdak. Perbaikilah niatmu dalam belajar. Wa illa fala tata'ajjab. Kalau kamu tidak faham tentang nilai ini dan kamu juga tidak benar dalam belajar, niatnya tidak benar, maka enggak usah berbangga-banggalah, ya. Enggak usah banyak berharap, ya. Karena itu hanya akan menjadi petaka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan para pendengar yang kami muliakan. Semoga apa yang kita simak ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.